إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita masih pada bab mandi janabah. Dan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, dan ini sebagai umdah, sebagai patokan dasar masalah mandi minal janabah. In kuntum junuban fattaharu. Jika kalian junub, maka bertaharahlah. Dan junub dari kata jan, yang artinya samping, sedangkan junub maknanya dia terkesampingkan atau dia terpisahkan dari airnya. Artinya dia membutuhkan air untuk mandi. Dan seorang yang junub tidak jadi najis badannya. Dan tidak menjadi najis, tidak boleh bertemu dengan seseorang. Karena Rasulullah SAW ketika Abu Hurairah bertemu di satu perjalanan, beliau menjauh. Abu Hurairah bersungut-sungut pergi dan menghilang. Sampai ketika Abu Hurairah datang kembali setelah mandi, Rasulullah SAW bertanya, Aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana engkau wahai Abu Hurairah? Dijawab, kuntu junuban. Aku waktu itu dalam keadaan junub. Dan aku tidak suka untuk bermajlis dengan engkau ya Rasulullah dalam keadaan aku junub. Ternyata jawaban Rasulullah SAW, subhanallah, innal mu'mina la yajus. Sesungguhnya mukmin tidak bisa jadi najis. Artinya, walaupun dia junub, sesungguhnya tidak mengapa untuk bertemu, untuk berbicara, untuk bersalaman bahkan, karena badannya tidak najis. Demikian pula Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum muslimin melalui istrinya Aisyah bagaimana mandi janabah. Yaitu beliau alaihi salatu wassalam ketika akan mandi, beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Berwudu seperti wudu untuk salat. Kemudian beliau menyela-nyela rambutnya agar airnya masuk sampai ke kulit kepala. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai ketika sudah terasa air di kulit kepala, baru dia siramkan ke seluruh tubuhnya 3 marrat, 3 kali. Kemudian mencuci seluruh badannya. Dan dalam hadis yang lain ada tambahan, ketika akan keluar dari tempat mandinya, mencuci kedua kakinya. Maka disebutkan dalam riwayat yang kedua, bahwa berwudu seperti wudu untuk salat kecuali kaki. Berwudu seperti wudu untuk salat kecuali kedua kakinya. Sampai setelah selesai mandi baru kemudian mencuci kedua kakinya. Baik, pertanyaannya, apakah seorang yang junub di malam hari boleh dia tidur dalam keadaan belum bersuci? Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW dari hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia mengatakan, ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub, bolehkah aku tidur atau salah seorang kami tidur dalam keadaan junub? Qala na'am, kata Nabi, iya, tidak mengapa. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud, silakan. Kalau salah seorang kalian sudah berwudu, silakan tidur. Berarti disunnah kan? Diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur untuk berwudu paling tidak. Paling tidak berwudu kemudian tidur. Tentunya junub disebabkan karena dua hal. Immal inzal wa immad dukhul. Al-inzal artinya keluar mani dengan sebab apapun, maka dia junub. Sedangkan dukhul adalah jima. Kalau dia jima, maka dia junub walaupun enggak keluar mani. Saya ulangi, penyebab junub dua perkara. Ini hanya mengulang. Artinya apa yang telah lalu kita ulangi karena bab ini belum selesai. Sehingga kita membahas hadis-hadis berikutnya dalam bab yang sama. Dalam keadaan kita melupakan hadis-hadis yang lalu, nanti enggak nyambung. Barakallahu fikum. Ya, maka saya ingatkan sedikit. Bahwa seorang junub adalah imma karena inzal keluar mani. Apakah karena mimpi basah ataupun karena jima ataupun karena apapun, maka dia junub. Atau yang kedua sebabnya jima. Apakah keluar mani ataupun tidak keluar mani. Barakallahu fikum. Maka ini dua perkara yang diistilahkan oleh para ulama dengan ad-dukhul wal inzal. Ad-dukhul walau lam yunzil, wa inzal walau lam yadkhul. Nah, kalau sudah dukhul maka dia junub walaupun tidak keluar mani. Kalau dia keluar mani maka dia junub walaupun tidak jima. Baik. Kita sampai pada hadis yang berikutnya. Itu hadis ats-tsalits wa tsalatun. An Aisyah qalat kuntu aghtasilu al-janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fayakhruju ila as-salati wa inna buq'al ma'i fi thawbi. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى أو فيصلي فيه. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, aku mandi janabah, aku mencuci bekas janabah, min ثوب رسول الله, dari baju Rasulullah SAW. Kata Aisyah, istri Rasulullah SAW, radhiyallahu ta'ala anha, menyatakan aku mencuci al-janabah. Kalau mencuci janabah, maknanya mencuci bekas janabah, yaitu mani yang ada di baju Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fayakhruju ila shalah, maka beliau keluar untuk salat dalam keadaan bekas airnya masih ada di bajunya. Berarti yang dicuci yang kena mani saja. Kemudian salat dalam keadaan bekas airnya masih ada di bajunya. Dalam lafaz lain, lafaz Muslim disebutkan laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah. Dan aku waktu itu pernah hanya mengkerik saja dengan kukunya dari baju Rasulullah SAW. Kemudian beliau salat dengan baju tersebut. Berarti tidak dicuci. Hanya dikerik dengan kukunya. Al-ma'na al-ijmali. Tadkur Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha annahu kana yusib sawba Rasulullah SAW al-mani. Annahu kana yusibu sawba Rasulullah SAW al-maniyu. Bahwa mani pernah mengenai baju Rasulullah SAW. Fataratan yakunu ratban fataghsiluhu min ats-tsaub. Kadang-kadang diketahui dalam keadaan masih basah, belum kering, ratban fataghsiluhu min ats-tsaub. Maka dicuci oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bil ma'i, dengan air. Fa yakhruj ila shalah wal ma'u lam yajif min thawb aw min ats-tsaub. Kemudian beliau salat dalam keadaan air masih belum kering dari bajunya. Ini kadang-kadang. Kalau maninya masih basah. Wa taratan ukhra, sedangkan pada kesempatan lain yakunul maniyu yabisan. Maninya dalam keadaan kering. Sudah kelihatan putih-putih saja di bajunya atau di sarungnya, yabis, kering. Wa hina idzin tafruquhu min thawbihi. Maka ketika itu beliau hanya mengkeriknya dengan kukunya dari bajunya, farkan fayusalli fi, kemudian salat padanya. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kalau begitu, apakah mani itu najis atau tidak najis? Kalau dikatakan najis, apakah dikerik saja sudah cukup membersihkan, mensucikan? Tidak ada pembersihan najis dengan mengkeriknya. Kalau dikatakan tidak najis, kenapa dicuci kalau dia basah? Barakallahu fikum. Di sinilah ikhtilafnya para ulama. Ikhtilaf al-ulama'u fi najasatil mani. Para ulama berselisih tentang najisnya mani. Dan jangan lupa kita pernah menjelaskan perbedaan mani, medi, dan wadi. Yang semuanya keluar dari tempat yang sama. Tapi hukum-hukumnya berbeda. Adapun baul itu sudah terlalu jelas. Masalah najisnya air kencing. Sekarang yang tiga ini. Al-mani, wal-medi, wal-wadi. Adapun medi adalah yang keluar meleleh dalam keadaan lezij, licin, bening warnanya, dan biasanya karena syahwat. Tapi meleleh keluarnya. Itu madi. Maka madi disebutkan najisnya dalam hadis kuntu rajulan madza'an. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menyatakan kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallam فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادِ أَوْ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادِ بِنْ الْأَسْوَدِ. Aku orang yang sering keluar medi. Tapi aku malu mau bertanya. لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي. Karena kedudukan anak beliau di sisiku. Karena beliau menikah dengan anaknya Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بِنْ الْأَسْوَدِ. Maka aku tanyakan kepada Miqdad bin Aswad. Maka ditanyakan pada Nabi tentang medi. Dijawab, igsil dzakaraka wa tawadda. Atau tawadda wa mdah farjak. Dalam dua lafaz. Cucilah kemaluanmu dan berwudu. Bersihkan percikan air, cucilah dan kemudian berwudu. Dari sini, para ulama menyatakan medi adalah najis. Adapun wadi adalah yang keluar hampir sama dengan medi, keluarnya meleleh juga, tetapi tidak terasa dan bukan karena syahwat, karena kerja berat atau dia terlalu lelah bekerja, kerja berat maka biasanya keluar. Dan ini mereka menyamakannya dengan medi. Sekarang yang ketiga yaitu mani yang sedang dibahas sekarang. Ikhtalaf al-ulama fi. Fadhahab al-Hanafiyyah, adapun Hanafiyah wal Malikiyah dhahabu ila najasatihi. Para ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat najisnya mani. Mustadillina bi ahadits ghaslihi min thawbi Rasulullah sallallahu wa minha hadha alhadis alladhi ma'ana. Mereka berdalil dengan hadis-hadis Aisyah yang mencuci baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mani. Di antaranya hadis yang bersama kita. Lafaz yang pertama yaitu kuntu aghsilu aljanabah min thawbi Rasulillah. Aku mencuci janabah dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dicuci berarti najis kata mereka. Adapun golongan kedua dari para ulama adalah Asy-Syafi'iyah wa Ahmad. Wa dhahaba Asy-Syafi'iyyu wa Ahmad wa ahlul hadis. Adapun Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama ahlul hadis dan Ibn Hazm dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa ghairuhum dan lain-lainnya dari kalangan para muhaqqiqin, para peneliti-peneliti hadis, dhahabu ila taharatihi. Mereka semua berpendapat ila taharatihi, bahwa mani itu tidak najis, tahir. Mereka memiliki dalil yang banyak. Mustajillina bi adillatin katsira. Mereka berdalil dengan dalil yang sangat banyak. Minha ma ya'ti. Di antaranya hadis-hadis berikut. Pertama, sahhatu ahadits farqi Aisyah al-mani. Pertama, sahihnya hadis Aisyah hanya mengkerik bekas mani Rasulullah SAW dari bajunya. Idza kana yabisan, ketika kering. Bidhufriha, dengan kukunya. Dan ini tentunya bukan cara pembersihan najis. Kalau najis tidak begitu membersihkannya. Harus dihilangkan ainnya. Kalau najis harus dihilangkan ainnya. Warna, rasa, dan baunya. Zatnya hilang, baunya hilang, warnanya juga hilang. Ini kalau membersihkan najasa, membersihkan najis. Adapun dikerik, jelas bekasnya masih terlihat, bahkan ainnya masih terlihat. Demikian pula mungkin yang lainnya masih terlihat sifat-sifatnya. Falau kana najisan, lama kafa illa al-ma. Kalau saja najis, maka tidak cukup dengan dikerik, tetapi harus dicuci. Kasairin najasat, sebagaimana najis-najis yang lain. Yang kedua, mereka beralasan dengan alasan kedua. Annal maniyya huwa aslul insani wa ma'danuhu. Mani itu adalah intinya manusia. Bahkan ma'danuhu. Ma'dan itu calon. Atau sebenarnya bukan calon. Kalau kamu ambil dari dalam bumi, ada minyak, ada segala macam perbendaharaan, itu namanya ma'dan. Sumber. Sumber manusia. Dari situlah tumbuhnya manusia. Fala yanbaghi an yakuna asluhu najisan khabitha. Maka tidak sepantasnya manusia tercipta dari setetes air yang najis. Tidak mungkin. Bahkan Nabi menyatakan, ya Abu Hurairah, innal mu'mina la yanjus. Mu'min itu tidak bisa jadi najis. Bagaimana kalau ternyata asal-muasalnya dari air yang najis? Karena mani adalah asal-muasalnya manusia. Maka la yanbaghi an yakuna asluhu najisan khabitha. Maka tidak sepantasnya asalnya manusia dari najis dan khabith yang kotor. Wallahu karramahu wa tahharah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dan mensucikan manusia. Walaupun di dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa ayat tentang mani dengan kalimat min ma'in mahin. Iya kan? Itu bukan bermakna najis. Bahwa Allah menciptakan dengan mimain mahin, dari air yang hina, karena keluarnya dari tempat keluarnya baul. keluarnya dari tempat keluarnya najis. Tetapi bukan bermakna mani itu najis. Mahin karena keluarnya dari tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Maka dikatakan oleh Allah air yang hina. Yang ketiga, lam ya'murin Nabi SAW bighaslihi wa taharruz minhu kalbaud. Yang ketiga, Nabi tidak menyuruh. Ini alasan yang ketiga. Nabi tidak menyuruh kaum muslimin untuk mencuci mani dan taharruz minhu dan berhati-hati daripadanya, tidak seperti al-baul, tidak seperti air kencing. Bahkan diancam dengan ancaman-ancaman. Kalau air kencing, diancam kalau sampai tidak bersih. Bahkan Nabi menyatakan ketika melewati dua kuburan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fala yastatiru min al-baul, fala yastatir min al-baul. Wa amma al-akhar fayamshi bi namimah. Fayamshi bin namimah. Ketika melewati dua kuburan, beliau menyatakan keduanya sedang diazab. Dan tidak diazab dengan sesuatu yang besar. Sesuatu yang dianggap remeh oleh kaum muslimin. Padahal itu besar. Yang pertama, karena dalam riwayat lain disebutkan, bala innahu kabir. Bahkan sungguhnya itu besar. Berarti tidak besar dalam pandangan manusia. Tetapi sungguhnya dia besar di sisi lain. Karena menyebabkan azab di kuburnya. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fala yastatiru minal baul. Salah satunya karena dia tidak bersih dalam buang air. Tidak berhati-hati. La yataharraz minal baul. Tidak berhati-hati dari air kencingnya. Sehingga ciprat ke bajunya, ke kakinya, dan tidak bersih. Sehingga dia diazab di kuburnya. Tetapi apakah ada riwayat tentang mani? Hati-hati dari air mani? Tidak ada. Ini juga alasan berikutnya dari para ulama seperti Syafi'i wa Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad wa Ahlul Hadis, wa Ibnu Hazm wa Syekhul Islam wa ghairi dalika minal muhaqqiqin wa ghairihim minal muhaqqiqin. Rabi'ah, yang keempat. Alasan keempat, mereka menjawab hadis tentang ghuslihi. Ajabu an hadis ghuslihi bi anna al-ghusla yadullu ala najasa. Mereka menjawab tentang hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Aisyah mencuci. Kuntu aghsilu al-janabata min thawbi Rasulillah. Bahwa itu tidak menunjukkan najisnya. Kama anna ghaslal mukhaf wa nahwuhu la yadullu ala najasati. Sebagaimana seseorang mencuci bajunya dari mukhaf. Mukhaf, lendir yang keluar dari hidung. Dicuci enggak kalau kena baju? Ya cicilah dicuci. Apakah kena najis? Tidak. Demikian pula mani yang masih basah. Ketika terlihat oleh Aisyah ada mani di situ, ya tentunya dicuci. Bukan karena najis. Berarti dicuci oleh Aisyah tidak mesti menunjukkan kalau itu najis. Karena mukhab, lendir yang keluar dari hidung ketika mengenai pakaian juga dicuci. Wa nadhafah minan najasati wal mustaqdarat. Karena masalah mencuci itu adalah membersihkan sesuatu yang kotor. Dan membersihkan sesuatu yang kotor ada dua macam. Ada yang kotor karena najis, ada yang kotor tapi tidak najis. Dan dua-duanya dicuci. Kalau bajumu kena tanah, belepotan, cuci apa enggak dicuci? Dicuci. Apakah karena itu najis? Tidak. Tanah tidak najis. Artinya, kalau dicuci, tidak mesti kalau itu karena najis. Semua yang kotor, otomatis manusia tidak suka melihatnya, mereka akan mencucinya. Tapi belum tentu kalau itu najis. Kalau bahwa sesuatu yang dikatakan kotor, najis ataupun tidak najis, dibersihkan, dicuci. Dan itu syar'i. Itu adalah nadhafah syar'iyyah. Nadhafah syar'iyyah. Kebersihan yang dianjurkan secara syariat. Matlubatun syar'an. Memang diperintah secara syariat. Sehingga jangan menganggap, ah gak najis, gak apa-apa. Kemudian kalian melemparkan berbagai macam kotoran di masjid. Itu kan gak najis, gak apa-apa. Sobekan kertas, bungkus permen, kemudian apa lagi? Tanah, pasir, kaki kalian kotor, kena lumpur masuk tanpa digosokkan dengan keset. Padahal semua itu barakallahu fikum sunnah untuk dibersihkan. Sunnah untuk dibersihkan. Bahkan sholat pakai sendal pun sunnah dan disunnahkan untuk digosokkan di luar sebelum masuk. Dikesetkan di luar sebelum masuk. Sehingga kebersihan diajarkan secara syar'i dalam Quran wa sunnah, dalam syarat Islam. Walhamdulillah rabbil alamin. Fakaifa la yuqirru ghusluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Aisyah mencuci mani dari baju Rasulullah SAW, bagaimana mungkin Rasulullah SAW melarang? Tidak mungkin akan melarang, ya. Bersihkan saja. Tidak apa-apa. Walaupun tidak najis. Kaifa la yuqirru ghuslahu? Bagaimana Nabi tidak setuju dicucinya mani oleh Aisyah? Karena kebersihan itu matlubatun syar'an. Karena kebersihan itu diperintah, dianjurkan secara syariat. Mayukhad minal hadith. Kalau begitu, apa yang diambil dari hadith ini? Minal fawaid. Istafanda min hadal hadithi fawaid. Minha taharatul mani. Faedah pertama, bahwa mani tidak najis. Tahir, suci. Karena pendapat yang kedua dari para ulama, rajih. Terlihat rajhanuhu, sangat tampak rajihnya. Dari alasan-alasan tadi. Wa adamu wujubi ghaslihi minal badani wasthiyabi wa ghairihima wa ghayraha. Dan tidak wajib untuk dicuci dari badan, tidak wajib dicuci dari pakaian dan lain-lain. Karena dia tidak najis. Tidak wajib bukan berarti tidak dianjurkan. Hah? Karena disunnahkan untuk membersihkan segala macam kotoran-kotoran, walaupun tidak najis. Maka disebutkan nomor dua, istafadna min hadzal hadithi aydan, istihbab izalatuhu anis-thawb. Istihbabu izalatihi anis-thawb. Dianjurkannya untuk membersihkan dari pakaian. Apakah dengan dikerik ataupun dengan dicuci. Wal badan, dan juga dari badan. Yaghsiluhu ratban wa yufarraq yabisan. Dicuci kalau masih basah, dikerik kalau sudah kering. Hadis Ar-Rabi' wassalatun. Hadis yang ke-34. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang duduk di antara cabang yang empat, kemudian dia sudah berusaha, maka wajib mandi. Wajib mandi. Wa fil lafdz li muslim wa in lam yunzil. Dalam lafaz muslim dikatakan walaupun tidak inzal. Apa tadi inzal? Keluar mani. Walaupun tidak keluar mani. Baik. Maka kalian tahu sekarang dua hadis yang menerangkan dua sebab. Dua sebab mandi. Apa tadi dua sebab mandi? Pertama, al-inzal. Kedua, ad-dukhul. Al-inzal, apa dalilnya? Masih ingat? Al-ma'u minal ma'. Al-ma'u minal ma'. Ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seorang tidak malu bertanya sebagaimana Allah pun tidak malu. Artinya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha la yastahyi min al-haq. Allah tidak malu tentang kebenaran. Maka aku pun tidak malu tentang kebenaran. apakah wanita juga harus mandi kalau dia ihtilam? Ihtilam itu mimpi basah. Tidak malu dia mengatakan seperti itu karena ini hak, ini penting sebagai ilmu. Apakah wanita juga harus mandi? Idza hiya talamat, kalau dia ihtilam mandi, mimpi basah. Maka dijawab oleh Nabi dengan dua kalimat yang sangat mudah dihafal. Al-ma'u minal ma', bahwa air adalah dari air. Air mandi disebabkan karena air mani. Maka kalau tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Itu satu sisi. Maka ini yang kita bahas tadi, al-inzal. Keluar mani, mandi. Keluar air, harus kena air. Al-ma'u minal ma'. Yang kedua, dukhul dari mana? Yang mengatakan dukhul itu wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Dari hadis ini. Hadis yang sedang kita bahas. Idza jalasa baina syu'abihal arba'. Jika seseorang sudah duduk di atas cabang yang empat. Ini karena sopannya ucapan Rasulullah SAW. Artinya cabang yang empat adalah dua kaki dan dua tangannya. Artinya jima. Artinya jima. Sudah duduk di antara empat cabang. Istrinya. Tsumma jahada. Kemudian dia berupaya. Wajabal ghusl. Maka dia wajib mandi. Wa in lam yunzil. Gharibul hadis, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini yang perlu diterangkan adalah kalimat syu'abiha al-arba', empat cabang. Yuridu bidzalika yadayha wa rijlayha, yang dimaksud adalah kedua tangannya dan kedua kakinya. Wa huwa kinayatun 'anil jima', dan itu ungkapan yang sopan untuk menunjukkan jima'. Seorang laki-laki dalam keadaan sudah duduk di atas empat cabang istrinya, maka dia harus mandi. Walaupun tidak keluar mani, walaupun tidak keluar mani. Tsumma jahadaha, makna jahadaha bi fathil jim wal ha, ma'naha atau ma'nahu balaghal mashaqqah bi kaddiha wa huwa kinayatun 'anil ilaj. Makna jahadaha balagh al-mashaqqah, sudah bersusah payah. Wa huwa kinayatun 'anil ilaj, dan itu adalah ungkapan tentang ilaj. Barakallahu fikum, dan ilaj adalah usaha seorang suami untuk mengeluarkan maninya di rahim istrinya. Sehingga walaupun tidak berhasil keluar maninya atau terhalang dengan sesuatu, tetap dia harus mandi. Inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menerangkan kebenaran. Maka jangan dianggap sebagai tabu perkara-perkara seperti ini, karena ini adalah hak yang harus kalian ketahui sebelum kalian menikah nanti. Wal makna al-ijmali, maknanya secara global. Yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ma'nahu, maka dalam hadis ini Nabi mengucapkan secara makna, idza jalasa ar-rajul baina syu'abil mar'ah al-arba', jika seorang laki-laki duduk di atas empat cabang istrinya, allaihunna al-yadan war-rijlan, empat cabang itu adalah dua kaki dan dua tangannya, thumma awlaja dakarahu fi farjil mar'ah, kemudian berupaya untuk dukhul dakarahu fi farjil mar'ah, faqad wajaba 'alayha 'alayhim al-ghusl, maka wajib atas keduanya mandi minal janaba. Wa illam yasul inzal mani, walaupun tidak terjadi inzal al-mani, walaupun tidak keluar mani. Karena ilaj wahdahu ahadu mujibatil ghusl, karena ilaj saja, dukhul saja, itu sudah merupakan salah satu dari kewajiban atau salah satu dari penyebab-penyebab wajibnya mandi. Disebutkan wajibat dengan jamak. Mengapa? Padahal cuma dua kan? Inzal dengan ilaj. Iya, karena wajib mandi bukan hanya karena junub. Kalau karena junub, maka dua. Penyebab junubnya adalah al-inzal wal-ilaj. Tetapi penyebab mandi, al-ghusl, satu, junub. Kedua, haid. Ketiga, jum'ah. Keempat, apa lagi? Tiga jim. Salasa jimat. Salasa jimat. Jimul awal, jum'ah. Jimul thani, junub. Jimul thalid, janazah. Siapa yang memandikan jenazah, maka dia suruh mandi. Siapa yang memandikan jenazah, maka dia disunahkan untuk mandi setelah itu. Al-jum'ah, al-junub, wal-janabah, wal-janazah. Karena ini khusus perempuan, maka tidak disebutkan secara umum. Hanya bagi para wanita, setelah selesai haidnya, dia juga diwajibkan untuk mandi. Baik. Kembali pada kitab. Berarti ilaj wahdahu ahadu mujibatil ghusl. Ilaj saja sendirinya itu sudah merupakan salah satu perkara yang mewajibkan mandi. Ma yukhad min hadis, apa yang diambil dari hadis? Awalan wujubul ghusl min ilajid dzakar fil farj. Wajibnya mandi kalau sudah ada ilaj yang disebut dalam lafaz lain dalam hadis iltiqa al-khitanain, bertemunya dua khitan, bertemunya dua khitan, khitan dzakar bagi laki-laki dan khitan al-farj bagi perempuan. Kalau sudah bertemu dua al-khitan, maka dia wajib mandi. Wa in lam yahsul inzal, walaupun tidak terjadi inzal, keluar mani. Yang kedua, istafadna aydan min hadzal hadis yakun hadzal hadis nasikhan li hadis Abi Sa'id. Maka ini adalah memansukhkan, membatalkan hadis Abu Sa'id al-ma'u min al-ma'. Al-mafhum minhu bi tariq al-hasr annahu la ghusla illa min inzal al-mani. Al-ma'u min al-ma', air dari air. Sepintas dipahami kalau tidak ada air mani berarti enggak mandi. Enggak ada kewajiban mandi. Al-ma'u min al-ma', yang namanya air mandi itu dari air mani. Seakan-akan hanya karena air mani maka wajib air mandi. Ternyata dengan hadis ini bukan hanya karena air mani. Ada pula penyebab lain yaitu ilaj dalam hadis yang sudah kita baca. Ilanu huna naktadi barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya باذن الله تعالى في درس القادم.